yang lama kita baca ini. Wailikum utlubul ilma fa inni akhafu an yakhruj yaminikum wa yasiru ila ghayrikum fatudillun. Utlubul ilma fa innahu sharafun 'izzun fid dunya wa sharafun fil akhirah. Al-Imam Sufyan ats-Tsauri yang mengatakan, wahai aku, celaka kalian. Carilah itu. Ini apa? Karena sesungguhnya aku takut. Aliyah budiari dikun. Aku takut. Ilmu akan diwar. Resiu tidak itu. Dan akan berpindah pada orang selain. Kalau jinun, maka kalian akan menjadi penjaga jin. Untuk mereka dengan kembali, carilah ilmu. Beda usahun, rizq hidupnya. Karena sesungguhnya itu agaminya dalam kemuliaan kehormatan di dunia wasyarat di akhirat dan kehormatan pula di akhirat. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimahumullah jami'an. Al-Imam Sufyan ats-Tsauri dalam kitab Al-Imani dia tersambung dalam kebalik Nabi Yudhi menyebutkan nasihat pentingnya pola ilmu. Kalian yang sudah mengenal pentingnya ilmu, yang sudah memberikan kebaikan, terima kasih. Karena kalau tidak, bisa jadi Allah cabut kenikmatan alam ini dari dirinya dan diberikan kepada Allah orang lain. Jangan menggurumi bagi sekali orang lain. Wajah-wajah baru kalau pasti yang lama sembilan yang lama Allah cabut hikmat kalau beliau itu karena dia sendiri yang tidak mau terlebih dan Allah berikan hikmat ini kepada orang lain sehingga dapat Allah wajah baru menuju dengan keselamatan menuju dengan kesadaran menuju dulu bersih kuliah dalam kritis dan mereka akan dimana yang merasa ini ada mungkin orang kita yang lama pernah iman kita yang lama malas iman kita yang lama tidak mau berumur di masjid majlis sakitnya dia tidak berdata terkeginasinya tanpa yang menyadari Allah telah cakup kenikmatan telah berdiri digantikan dengan orang lain. Bisa dipahami dari kalian mungkin terjadi atau tidak sudah terjadi banyak contohnya wajah-wajah lama tidak muncul lagi diganti oleh Allah majlis tetap berjalan tapi tetap ada yang hadir wajah-wajah baru tapi ini tanpa adanya pengumpulan masa, tayang ini tanpa adanya berbagai macam ini dunia dia tayang ini siapa yang ingin mendapatkan ini? Mobilisasi masa juga tidak hanya himbauan dan ajakan saja yang kita sampaikan. Siapa yang mau hadir? Ya Allah yang mau berikan kepada kita. Siapa yang tidak mau hadir? bize bunlar cibiyeniz olur. Gider zaman sabahı kapı dinlerinden bize. Ana ve alhamdülillahi ve nihmet sınıfı kita. Sabir gel. Ucapan parmalarına yöneleceğiz. Kalma alet ve Allah melaksanakan nikmat ini. Kemudian kemah dan tidak mau mengisi tangan lagi. Mudah bagi Allah digantikan oleh orang lain. Dakwahnya tetap berjalan tanpa saya. Menyadari hari dari waktu ini saya butuh. Ini nikmat besar yang Allah berikan kepada semua. Cara Allah berikan kepada semua orang. Tidak di semua orang makanya. Makanya hari kita telah menjadi. Janganlah alasan COVID sehingga tidak mengelak menjadi justru saya duduk dengan beberapa pejabat dari kesehatan dan kondisinya. Selanjutnya imunitas tinggi itu ketika iman itu ada dalam hati, tenangan jiwa, tidak stres, takut kepada Allah. Seandainya kau mau terbitkan terkena COVID, kau bisa berdoa kepada Allah. Tawakal dan kemudian membuat kita sembuh. Tentunya dengan jaga jarak, pakai masker dan jaga lainnya protokol kesehatan itu beriman dan kita melanggar aturan pemerintah itu maksiat. Kalau kita mentaati aturan pemerintah itu adalah iman. Tidak mencuci tangan karena memang seperti itu. Hadirnya kemarin, beliau hari ini seperti bagi kita khawatir untuk Allah buah hati kita Al-Quluh dan Yusri'in Masyarakat hati kita itu diantara dua jemarinya Allah Subhanahu wa ta'ala Muqallibuha kaifa syaa'a. Allah akan menggantikan, Allah akan merubahnya, Allah akan membolak-balikannya sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Kita berjelas. Kemudian dari jarak datang terlebih. Kemudian bahkan tidak datang lagi tulis dalam surga. Kemudian sekarang aktif edukasi kehizbi. Jangan dianggap itu sebagai yang terima pada bala orang yang masih merasa pelan-pelan saja pada itu adalah pada ujungnya dia akan mencintai diri karena betul dengan mereka duduk di tempatnya mereka ibadah bersama mereka dan berjumatnya mereka mau tidak mau kalirnya mereka dan mulai biasa dia mengusuri sunnah tak kami merasa. Apakah dalam sini akan nanti dan mampu? Ya. Allah akan berikan nikmat ini kepada orang lain. Tanpa kita berubah, sudah tadi. Tetangga dia yang malas tadi, akan kembali lagi. Yang itu harus aku entah kemana. Dan jangan orang lain yang ngasih sehat ya kemudian. Oh, inilah dia yang ucap kalimat. Sekian. As-sawli. Emang-emang tidak pak? Emang-emang ini tidak berbeda orang lain. Siapa ini akan tetap jalan? Tahu ini akan tetap jalan karena jauh yang milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan berpikir tanpa jauh ini akan berhenti atau tidak ramai. Namun, soalnya tetap berusaha. Cari ilmu karena itu adalah sebuah kemuliaan dunia dan kemuliaan Allah. Tidak ada ruginya orang telah berilmu. Tidak ada ruginya karena ilmu itu adalah kemuliaan bagi ketika di dunia. Contohnya apa Pak Muli itu? Panjenengan di kampungnya masing-masing dengan berpakaian ala sunnah, jubah, ulam dendam, Allah berikan kesadaran melihara dia. Itu depan kan masyarakat budiman. Nah, Allah inginkan kau sehat, saya juga besar. Ya, lupa terbaik di antara kami. Kabar masyarakat yang ada, turun bisa. Ya, senang mengenai pak. Di depan itu salah pemilihan. Sampai-sampai kalau dikembangkan untuk mimpi doa mungkin terjadi. Tunggu Ustaz ini nomor apa? RT tidak doa parah. Mungkin bisa terjadi kalau diminta untuk tausia dalam pertemuan RT atau apa. Karena mereka membuat lihat orang yang syok. Dari sisi pakaian dan minyak. Luar biasa. Dan mudah-mudah pelakian sehingga yang berikutnya waqala rahimahullah ta'ala berkata juga beliau al-imam Sibir al-Zawri rahimahullah mahadul al-ali mahadul tabi'i la yab'ud dawa'a illa ala mawdi'i berkata imam Sibir al-Zawri rahimahullah penggambaran seorang alim adalah seperti dokter. Tidaklah meletakkan obat illa kecuali pada tempat penyakit. Dokter meresap. Tentunya ketika dokter itu resep itu ya disasarkan tempat sasaran penyakitnya apa? Penyakitnya tipes obatnya 1, 2, 3 tipes beliau resep tembus siapa? Sakitnya apa? Sakitnya migren tes obat begitulah amanahnya dokter menempatkan obat sesuai dengan kadar penyakit, jenis penyakit yang diderita oleh pasiennya. Seorang alim, butuhnya kita dengan seorang alim adalah kalau kita belajar dengan orang yang alim, maka orang yang alim mengetahui kapasitas diri kemampuan diri kita akan diberi oleh seorang yang alim itu sesuai dengan posisi yang kita mampu untuk memahami, yang kita mampu untuk menjalankan, yang kita butuhkan. Di sini revolusi pentingnya bermedisakin duduk dengan seorang alim sebagaimana pentingnya orang sakit datang ke dokter. Walaupun obat ada di mana-mana, tapi kalau tanpa resep dokter sembarangan makan berbahaya. Ilmu ada di mana-mana. Jika bisa dibawa terjual bebas, Muslim terdiri Abu Daud Nasai terjual bebas, tafsir-tafsir terjual bebas. Tetapi orang yang tidak memiliki kemampuan untuk menelaah yang sesuai dengan yang kau butuhkan, akibatnya kau membaca sendiri, mendapati kok begini ya, kok begitu ya, kok ayatnya begini, akhirnya kau menyangka satu ayat dengan ayat yang lainnya berbentuk karena salah. Muncul berbagai macam keraguan, kerancuan, kebimbangan karena kau tidak memiliki kapasitas ilmu alat, ilmu mandai. Binasalah sebagaimana orang yang berobat tanpa resep. Ya, kau pengen cuma main tanpa obat, sehingga obat sing putih, sing kuning di mana-mana berbuat main, main unik mati Butuh dokter. Jika pun telah menjadi butuh seorang alim yang membacakan kepada kita, menerangkan kepada kita supaya jangan salah. Sudah bacanya sudah bisa, bahasa mereka masih menyebabkan, kok mikir gak? Ini agama, bukan datang dari akal. Ini datang dari Allah melalui malaikat Jibril tersampaikan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melalui para sahabat dan dikirim misalnya kepada kita. Tidak kata semuanya tanpa belajar dia tidak mungkin bisa mengerti belajar kepada seorang yang alim. Alhamdulillah, bahkan sekali lagi ini adalah materi yang kita butuhkan. Ini adalah obat yang saya katakan. Ini contoh nyata. Ini adalah obat. Obat apa? Apa ini yang menekan? Oh, jadi beroma. Ya, kita lama tidak tahu. Jangan-jangan digunakan pun lah lagi apa butuh. Ada penuman tahu dijadikan. Aduh, kok si COVID lagi berubah rasa main. Tahun 2022 saja lah tadi masih dia ingin kosong satu tahun tidak ada tadi dijalani dengan kesenangan hati. Karena next sebelumnya COVID apa tadi main posisi pemuda. Begitu itu satu tahun senang, begitu dia senang dapat pengumuman tadi kan kakek pun sudah COVID kondisi baik. Anda akan terinas, terkeluarkan. Allah akan berikan nikmat ini kepada orang lain. Kemudian kau akan kehilangan ilmu dan susah sekali menyadarkannya untuk kembali datang ke Islam. Dibuat dari segala muasalahi kudur kelemahan. Saya pernah mendengar satu tempat si orang dengan sebenarnya ini kuat. Kalau di catatan pernah mengambil dua imam atau dulu catatan buka bersama atau dulu kita ada 150 kakak. Ini pun baik 50% berapa? Yang 50% pun diboleh. Jangan bertanya dari ada ungkapan seperti itu. Nah, maka marilah kita pengikat kembali semangat telah berdiri. Telah berdiri dengan hadir bersari, bersimpuh, duduk pada sejenak, satu jam, atau kurang dari itu, 40 menit, tetap bunyi. Bunyi memberikan asupan makanan, bunyi kita berdiri. Bertawa. Satu tempat lagi yang menyatakan bulan, nyatanya bulan tidak pernah kelihatan. Sekarang sudah ada di sini. Kemana sih? Sana. Tuh, kok bisa? Iya. Karena ini dan itu alasan. Apa hal dari kemana? Kita tidak rugi dengan hilangnya orang dari negeri kita. Kami akan tetap berjalan. Yang rugi adalah bulan. Allah menghentikan posisi dia. Kalau dulu dia duduk di sini, kan dengan orang yang duduk di sini. Macam apa? Yang kita tidak mengenal sebelumnya. Banyak sekali. Banyak sekali. Kalau ini bukan setahun dua tahun kita berjalan dari sejak tahun 1997 kita sudah menjadi berdakwah sampai hari ini yang keempat orang kita kenal wajahnya. Tempo sekarang ini baru-baru lagi dan sih diganti orang yang bernikmat pada diri. Qala al-Hasan al-Basri rahimahullah, berkata Imam al-Hasan al-Basri rahimahullah ta'ala, al-'alim 'ala ghairi 'ilmin kas-sa'i 'ala ghairi tariqin. Al-Imam al-Hasan al-Basri mengatakan pada ucapan yang sedikit panjang, seorang yang beramal tidak di atas ilmu, maka dia seperti orang yang berjalan tidak di atas jalan yang benar. Wal'amu ala ghairi ilmin, orang yang beramal tanpa ilmu, yursidu akthar min al-isti, kerusakannya akan lebih banyak daripada kemaslahatan. Paham kan tadi? Orang beramal, kita contohkan amalan di dunia, belum kita bahas amalan kita. Amalan dunia ini contohnya apa? Bangun rumah. Tanpa dia tahu bumbunya, tanpa dia tahu ukurannya, tanpa dia tahu campuran semen batunya, tanpa dia pernah belajar, tapi dia tahu. Dia beramal tanpa ini, demi kebaikan dia di atas. Oh, ini bangunannya tidak simetri, bangunannya malah miring-miring, tidak lurus, rumah bapak sudah retak, karena tulangnya kecil, besinya bukan besi standar, kemudian semennya kurang. Yuk, sit agar menyesit, kerusakan yang timbul akan lebih baik daripada sisi positifnya. Tapi jadi dong pakai itu juga jadi bangunan yang sebulan rambut dan gigi letak. Akhirnya orang bisa tidur. Amblor, kita kaya amblor, atapnya hubungan malapak mati. Rugi bukan? Kerusakannya, walaupun dia ada sisi kebaikannya, tapi kerusakannya itu bisa. Bagaimana kalau yang mana lebih mahal? Semangat beramal tanpa mau tahu tentang ilmu amalan itu yang mungkin terbiar. Bukan dia berhasil sebagai orang yang saleh, bahkan dia sebagai orang yang sesat. Bukan dia diterima amalannya, tetapi ditolak amalan. Bukan ibadah. Sibuk kita ibadah, orang mungkin nggak apa-apa sibuk ibadah. Anda beribadah tanpa ilmu, dosanya kita. Fulan tidak beramal karena memang tidak ilmu, dia maksiat, dia berdosa. Kerusakannya di mana? Inilah pentingnya belajar ilmu di antara faedah dan cara ini. Adalah pelajaran ini memperbaiki amalan. Penyelidikan sudah sholat, tapi saya belum pernah belajar dari-darinya. Syarat sholat apa saja, rukun sholat apa saja, wajib-wajibnya sholat apa saja, sunnah-sunnahnya apa saja, bukti dari sholat, batas-batas sholat apa saja, saya belum pernah belajar. Dengan ta'limu ternyata yang bisa seperti itu ya. Saya kemarin hari itu saya. Kita tahu bagaimana cara gerakan, meletakkan tangan, apa yang dibaca, tidak tahu dengan terlalu ilmu. Maka ilmu yang kita kaji, susah kemudian amal, akan sedikit demi sedikit memperbaiki amal. Sebab wanita dapat satu salah menjadi itu. Kenapa kemarin beramal tapi tak itu? Dapat kamu salah mana? Kemarin tak itu. Sekarang kamu keluar dari dia. Walaupun dapat sini, tapi masih orang yang Allah bina. Apalagi dunia juga. Rontong, ternyata aku salah kapten dia. Udah aku main banget. Gereng-gereng katakan aku belum gitu sih, dilaporkan. Ini malah salah ya. Rontong, ternyata apa yang dulu dia lakukan agak baik setelah dia dalam ini tambah berniatan itu dia jinaknya maka itu adalah jinak dolar yang harus ditinggalkan dulu dia merasa kalau dia tidak kunjung dalam ini amal yang seperti itu dia baik terus sampai dia lagi sadar-sadar kesel-kesel melanjutkan dosa yang sudah lebih banyak lagi-lagi bermati karena tidak terlalu maka beliau kemudian lanjutkan siapa ini? Nah, asli-masli wadlubul inna talaban la yadurhum li'ibadat wadlubul ibadat talaban la yadurhum fil oleh karena itulah carilah oleh kalian ilmu agama tanpa mengulangi carilah ilmu agama tanpa mengulangi ini kandung ibadah sholat lima waktu, khusyuk bahagia, ibadah. Lakukan itu pada waktu-waktu yang tertentu yang telah ditentukan dan syariat. Jadi ada ilmu di waktu-waktu yang lain. Sehingga berjalan dua-duanya. Ilmu dicari untuk diamalkan dalam wujud ibadah. Ibadah dilakukan harus dibagi agar benar dua ini dijalankan sesuai dengan aturan yang telah disediakan. Waktu beribadat, pelabuhan jurulat, dan beramal ibadah. Namun jangan menjadikan pelabuhan ini ibadah pada waktu pelabuhan ini pada waktunya. Jangan kau meninggalkan diri sendiri dengan memberikan rasa masih tidak ibadah. Kalau beli pemandu orang ibadah, orang aku itu sebenarnya wang ibadah. Kalau beli orang perlu naik. Ada tidak kadang kayak gitu pak? Nanti kalau masih beli mahal pak, sebenarnya ibadah cukup ramal sendiri. Alasan ini untuk membenarkan perbuatan dia tidak datang tadi. Jadi asal ibadah itu penting, mengamalkan ilmu itu penting. Itu adalah tujuan menciptakannya kita. Tujuan pelajaran adalah beramal dengan ilmu, tapi tidak berarti kalau ibadah tidak tanpa pelajaran. Sudah kita dapat di bab sebelumnya. Banyak orang yang tersesat. Awalnya benar. Ibadah sunnah. Tapi dia jauh dari ilmu, akhirnya tersesat. Misal terpapa fitnah-fitnah yang ada. Dia sibuk dengan ibadah sholat, ibadah zikir, ibadah puasa, ibadah Qur'an. Tanpa dia berdisiplin, dia tidak mendengarkan perkembangan. Dia tidak mendengarkan tentang perjalanan dakwah, tentang fitnah-fitnah yang ada. Dia tidak dengar. Tiba-tiba dia buka HP, ikuti itu. Apa yang dia buka di HP ini? Oh, takdirkan pasti yang dia baca, yang membuka, yang dia ikuti, yang menimpa. Tanpa dia tahu kalau itu menimpa. Dia memberikan contoh di sini. Inna ma'aman talabul ibadah tawakkaful ilmah hatta arju biasyarihim ala ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa la talabul ilmah lam yakun lahum ala ma fa'alu. Dia berikan contoh orang-orang yang semangat dalam ibadah tetapi tidak semangat dalam thalabul ilmi. Seperti apa? Seperti kaum Khawarij yang mereka semangat dalam ibadah tapi tidak semangat dalam thalabul ilmi, sehingga mereka keluar ke jalan-jalan dengan membawa pedang-pedang mereka, memerangi siapa yang mereka perangi? Umatnya yang menyambut kepada Rasulullah SAW. Dalam hal ini contoh yang pertama kali mereka buruk Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Kemudian para sahabat-sahabat tersebut Ali bin Abi Thalib itu mulai mereka Abdul Aziz dan yang lain. Padahal mereka beribadah, sholat mereka, sholat malamnya mereka, puasanya mereka, kiraat Qur'annya mereka. Rasulullah misalkan tentang kaum Khawarij, ibadahnya mereka, tapi karena tidak memahami, akhirnya syaitan memasukkan dalam hati mereka semangat mengingkari kemungkaran, semangat amar ma'ruf dari mungkar. Tapi akhirnya ketika mereka mendapati berbagai sabar telah jatuh pada kemungkaran tubuhan mereka, berjuang dengan apa? Nepotisme, KKN, berjuang dengan apa? Mereka pun didapat ke Madinah waktu itu musim haji. Para sahabat sedang berdiri kota Mekah menaikkan ibadah haji. Imajinnya sangat sedikit sekali dalam kisah yang mereka datang dari negeri Mesir, salah satu wilayah di negeri Mesir, datang ke kota Madinah, mengungkapkan kepada Utsman beberapa kita jalan, kalau Utsman dijawab semuanya dan terselesaikan sudah. Ketika para sahabat yang lain ingin menjaga Utsman, Utsman radhiyallahu anhu mengatakan tidak boleh. Kenapa di sebuah itu muslim mereka ada di mana? Tidak ada kecurigaan terjadi pembunuhan malam itu. Ternyata mereka hari itu dari Madinah yang mana lain. Mereka mengumpul rumah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Kemudian tidak baca semuanya harus semuanya keluar dan terus berbuka alam sekeluar. Orang yang terbaik waktu itu Khalifah bunuh dalam keadaan mereka yang membunuh datangnya kita kepada Islam ini agar dibimbing, diarahkan, tidak kacau dalam berjaga kan Imam Hasan Basri, walau talabu al-ilma kalau seandainya awaris itu mau talabu ilmu, mau duduk di hadapan ulama, mau duduk di hadapan para sahabat, sudah di waktu sahabat masih banyak sahabat-sahabat tua di waktu itu masih banyak, tiba sahabat masih banyak, tetapi mereka anak-anak muda ini yang semangat ibadah ini yang mereka adalah apa? Para khawarij semangat ibadah yang mereka tidak untuk di depan para sahabat dan itu pola pikir mereka menyimpang karena tidak terbimbing oleh ulama. Kalau seandainya mereka mau duduk di hadapan para sahabat, maka tidak akan ilmu yang dikaji akan menghentikan mereka. Ilmu yang dikaji tidak akan mengajak mereka untuk bunuh senjata. Kalau mau berbuat, coba lihat mereka orang-orang yang dibimbingnya sekarang yang mengatasnamakan membela Islam, ya, siap membela Islam, aman aman. Dalam keadaan mereka jauh dari itu, semangat dalam amalnya mungkar, tetapi mereka tidak tahu ma'ruf itu mana, mungkar itu mana, sehingga mereka mengingkari maksiat-maksiat diri mereka daripada kebiasaan, bahkan mereka atas nama amar ma'ruf nahi munkar atas nama membela Islam, mereka membela kuburannya Mbah Priyo ketika pemerintah dan pembakar kaum memindahkannya, mereka jaga sampai dengan apa pada betis atau pada betis betis yang dicopot yang dikabung juga mereka malah justru mempertahankan keberadaan kuburan itu. Katanya membela Islam juga terkisah di situ. Katanya menjaga aset Islam untuk sendiri, kuburan yang diagungkan oleh kaum sendiri. Inna lillahiwun na'imunkar maljusulna pemerintah dari manusia mengungkap majusu menjaga aset kesyirikan. Salah. Kenapa? Karena tidak mengakui pemerintah yang seharusnya didukung, didoakan kebaikan, ditaati perintah jalan ma'ruf, bersabar dalam menghadapi kezalimannya, itu hanya disyariatkan. Ini dilanggar oleh mereka atas nama ma'ruf nahi munkar. Padahal yang munkar mereka diminta pemerintah kebaikan. Seharusnya komentar pemerintah, tetapi yang ada mencoba mengkrit dari bisa karena tidak kuasa. Kalau mereka telah berilmu saja dengan baik, mereka tidak melakukan pembukaan-pembukaan ini penting apapun. Bagaimana dengan kita? Kita kalau tanpa ilmu, tanpa bimbingan asatidz, tanpa bimbingan para ulama, bisa jadi semangat yang ada dari kita membawa kita kepada hal yang mungkar. Isang kalau tidak anhak seperti dia apa? Bisa terlatar begitu. Wahada halu atas nama reformasi, atas nama macam, yang intinya membongkar mereka itu dikarenakan meninggalkan ilmu yang tidak mau talabul ilmi, akhirnya mereka memberontak kepada para penguasa guna membenarkan negeri ini maupun negeri satu. Jadi negeri ini mengkafirkan penguasa di Indonesia, akibatnya mereka menanggap di Indonesia dikafir negeri pertempuran, medan pertempuran, mereka menjadikan Indonesia sebagai negeri kafir, medan laga perang mereka masuk. Nah itu jalan-jalan diri ini, untuk itu polisi tusuk, polisi tembak, mereka menanggap Indonesia ini adalah bumi jihad, bumi pertempuran. Padahal rakyat yang muslim, pemerintah yang masih sholat muslim, tidak anggap mereka itu. Hadis Nabi yang seperti itu tidak dianggap. Yang penting polis kafir hal berakhir. Kalau mereka mau terlebih dulu memahami permasalahan dengan detail, bisa mereka tidak akan berkurang itu. Ada lepas itu. Wahana kala penjajah silam kala terbiasanya ada kala mereka melancarkan dengan pengeboman, ada kala mereka melancarkan dengan menawan, membunuh kaum muslimin, penguasanya dan orang-orang yang serta penguasanya Allah tentu hidup. Yang kalau mereka membuat kata-kata provokasi kata ia mencuali ama wiyuhiru sehingga orang-orang umum terpancing ikut serta membenci penguasanya dan yang lainnya dan yang lainnya. Kalau seandainya mereka menolak ini, mereka tidak melakukan itu. Jadi ini kondisi ini adalah beda bagi kita tatkala amalan tanpa dibimbingan ilmu motornya itu bisa lihat subiu amalannya banyak bulan ini amalannya ini waktunya amalan ini bahkan per hari mereka baca ini setiap kali bahkan mereka banyak amalan bimbing, salawat-salawat, ya, sholat-sholat, banyak amalan. Apa itu? Akibatnya mereka sebenarnya amalan dia. Coba kalau mereka membuat mereka meninggal. Walhasil, semangat beribadah harus kaya, tapi harus dibarengi dengan apa? Ilmu. Ilmu itu dicari dengan dulu di hadapan seorang yang alam bisa efek, bukan dengan kita obat jatuh kepada sendiri. Ini dimakan. Kalau ini dunia mungkin bisa. Ilmu terangkan kata-kata. Ilmu tentang literatur tentang apa? Ilmu tentang hewan macam mungkin bisa. Salah. Ya karena tanpa guru salah resikonya sedikit kerugian dunia. Tapi kalau dari mata tanpa dengan seorang yang didik begitu salah loncat atau dari sunnah didikan. Yang saya ulis yang kau katakan ma'ruf malah mengatakan munkar. Sehingga kau bukan amal ma'ruf nahi munkar. Tetapi kok amar munkar nahi ma'ruf. Paham tu? Bukan kau memberitakan kepada yang baik dan mencegah dari yang buruk, tapi kau malah memberitakan kepada yang buruk. dan pencegah dari yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.